di badan kini kau lagi aman. Jantung bagai buah dadu kau lantara. Ramang maramang segala pasang dia kebuah segala pandangan. Tak jago badan.